segala puji, hormat, mulia hanya bagi Yesus, Anak Domba Allah. Segala pujian naik kepadamu yang rela turun dari surga Allah menjadi manusia. Biarlah tiap lutut bertelut, biarlah tiap mulut mengaku, mengagungkan, membesarkan Engkau karena karya yang tak terbilang di kehidupan kemanusiaan kami. Natal, Tuhan menyatakan keberpihakan yang tak terbayangkan. Natal, Tuhan ada bersama kami menyatakan keadilan. Natal, Engkaulah Allah yang nyata di kehidupan. Karena itu ya Tuhan, di perenungan kami akan firman-Mu, tolonglah supaya kedaulatan keadilan-Mu menjadi nyata, supaya keberpihakan-Mu semakin terasa, dan hidup kami, kami taruh di dalam tangan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, Natal yang sejati itu, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Silakan duduk, saudaraku yang kekasih. Mazmur nomor 118, ayat 1 sampai ayat 9 akan menjadi pokok pikiran kita pada kesempatan malam yang indah ini, di malam terang lilin ini. Mazmur nomor 118, 1 sampai 9 kita akan membaca secara bergantian. Saya baca 1, saudara bersama-sama baca 2, hingga selesai bait yang ke-9 dari Mazmur nomor 118. Nyanyian puji-pujian. Mazmur nomor 118. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Saudara-saudaraku, Natal dan keberpihakan Allah. Kita akan merenungkan bagian ini. Kita menyaksikan pujian indah yang dinaikkan oleh malaikat dengan pendengar yang terhormat, bukan raja, tetapi kaum gembala. Tidak ada paduan suara yang lebih hebat daripada malaikat yang menaikkan sorak-sorai. Dan inilah nyanyiannya. Damai di bumi bagi orang yang diperkenannya. Saudaraku yang kekasih, nyanyian malaikat menyatakan damai Natal hanya bagi orang yang diperkenan Tuhan. Ini menjadi menarik untuk kita pikirkan. Ini menjadi menarik untuk kita renungkan. Karena ada kata yang sangat berpihak di sana. Ada nuansa yang sangat berkelas di sana. Natal bagi orang yang diperkenannya. Kalau begitu, Natal bukan untuk semua orang, bukan? Beberapa kali kita sudah membahas kalimat ini. Kalau begitu, Natal bukan untuk semua orang. Saya jawab, ya, Natal memang bukan untuk semua orang. Sekalipun semua orang mungkin ambil bagian dan merayakannya. Natal saat ini, for everyone, dalam pengertian. Semua orang ikut ambil bagian. Dalam pengertian, semua orang ikut merayakan. Dalam pengertian, industri musik tidak akan ketinggalan. Jangankan itu, masih bisa kita nikmati. Nightclub, tempat-tempat mesum pun akan ikut bernatalan. Tidak ada rasa guilty orang berbuat dosa sementara di sana pujian Natal dinaikkan. Karena makin hari Natal tidak lebih daripada sebuah acara di mana orang celebration, di mana orang mengungkap emosi dan bukan lagi sebuah perenungan di mana kita diingatkan kepada nilai yang semestinya. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, damai bagi orang yang berkenan kepadanya. Natal yang diperkenan, maka berarti ada yang tidak diperkenan. Jawabannya iya. Kalau begitu Natal bagi yang diperkenannya, ada yang tidak diperkenannya, ya. Jika demikian muncul pertanyaan kedua, siapakah yang diperkenan Tuhan? Jawabannya sangat sederhana. Orang yang diperkenan Tuhan bukan karena berkenan menurut Tuhan. Orang yang diperkenan Tuhan dibuat berkenan dalam ukuran Tuhan. Enggak ada satupun kita yang berkenan di hadapannya. Hidup kita penuh dengan kengerian, hidup kita penuh dengan keberdosaan. Tetapi dia dengan rela memperkenan kita. Nah ini yang disebut cinta kasih yang meskipun, yang walaupun. Walaupun desamu merah seperti kirmizi, walaupun engkau hidup dalam kengerian yang mengerikan, tetap ia akan bisa membuat engkau menjadi putih seperti salju. Cinta yang besar. Kasih Allah tidak pernah kurang besar untuk membasuh dosa. Tetapi kasih Allah tidak diberikan kepada semua orang, hanya yang diperkenannya. Siapakah yang diperkenannya? Kita tidak tahu, itu kedaulatan dia. Siapakah yang diperkenannya? Kita tidak tahu, itu sebab kita tidak berhak menghakimi seseorang masuk neraka atau masuk surga. Siapakah yang diperkenan olehnya? Tidak tahu. Kalaupun kita ingin tahu, maka ada tanda yang bisa kita lihat pada orang yang diperkenan Tuhan. Pohon dikenal dari buahnya. Dari buahnya lah engkau akan tahu orang itu hidup diperkenan Tuhan atau tidak. Sehingga saudara-saudara, pengertian paradoks di dalam keimanan Kristen menjadi sesuatu yang perlu kita gali secara mendalam. Karena memang pikiran Kristen akan berbenturan dengan sistem nilai zaman yang berlaku ini. Saudara tidak bisa mengatakan, orang Kristen masuk surga, tidak Kristen tidak surga. Salah. Orang Kristen masuk surga, bisa ya. Orang Kristen masuk surga, bisa tidak. Tergantung dia sungguh-sungguh atau tidak. Apakah agama lain bisa masuk surga? Bisa. Kalau begitu semua agama ke surga? Tidak. Lalu bagaimana agama lain bisa ke surga? Ketika satu titik kalau Tuhan berkenan kepada orang itu. Sehingga dia meninggalkan segala sesuatu kembali kepada Tuhan. Dan itu rahasia dia. Agama tidak menyelamatkan. Jangan dibenturkan. Oleh karena itu kompetisi hidup kita yang penting adalah bagaimana kita mendemonstrasikan keimanan yang hidup. Sehingga datang dalam aplikasi yang ukur, yang utuh, yang orang bisa lihat dan orang bisa mengerti. Saudara-saudaraku yang kekasih, Natal sebagai keberpihakan Allah kepada yang dikenannya, maka dia menjadi pilihan terbatas yang berpihak kepada orang yang dia suka. Dan itu kedaulatannya. Kita sudah bicarakan itu. Dan itu keadilannya. Kenapa? Jangan lupa. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, semua manusia binasa. Yang kedua, manusia yang binasa hanya satu kewajiban Allah, mengeksekusi hukum itu. Tetapi Allah menyatakan cinta kasih memilih orang yang diperkenannya. Tetapi dia tidak punya kewajiban untuk itu. Karena itu, kalau dia berkenan memilih, itu yang disebut cinta kasih. Tidak ada kewajiban, tetapi dilakukan. Mestinya membinasakan, dia rela binasa. Dia rela mati. Ini logika yang paling kuat dalam keimanan kekristenan kita. Di sini kita akan menemukan konfrontasi mengerikan antara kesucian dan dosa. Dan keadilannya menggugat. Dalam keadilannya, dia menyatakan murka. Dalam keadilannya, dia menyatakan cinta kasih. Karena kasihnya bukan barang obralan. Tuhan pemurah, tetapi tidak murahan. Tuhan penuh kasih sayang, tetapi tidak sembarangan. Sehingga di dalam hal seperti inilah, perlu kesungguhan pada tiap orang percaya untuk mengerti dan memahami dengan jeli apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupannya. Sehingga dia tidak menjadi salah di dalam memainkan perannya. Tetapi dengan tepat ia menjalani hari-harinya. Natal, keberpihakan Allah yang diperkenannya. Pilihan yang terbatas, yang berpihak. Nyanyian Israel, kalau tadi kita mendengarkan nyanyian malaikat, kita mundur ke belakang. Pada waktu kita mundur ke belakang, ratusan tahun bentangan dalam bilangan Mazmur dinaikkan. Maka nyanyian orang Israel menjadi sangat indah, saudaraku. Mereka berkata apa? Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab dia baik. Kekal kasih setianya selama-lamanya. Kepada siapa dia berpihak. Bersyukurlah kepada Tuhan, itu nyanyian Israel. Karena kasih setia Tuhan yang tak terbilang, yang luar biasa, yang mengagumkan itu. Bersyukurlah, kata sang pemazmur. Dan dia berkata, biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah pada waktu dia mengatakan, biarlah Israel berkata, pemazmur merepresentasikan orang-orang pilihan dalam bangsa pilihan Israel. Israel bangsa pilihan, ya, tapi bukan daging dan darah. Israel bangsa pilihan, ya, tetapi bukan automatically berdasarkan genetika. Israel bangsa pilihan, ya, yaitu mereka yang diperkenan Tuhan. Ada enggak Israel yang masuk neraka? Ada. Jauh paling sederhana contoh, seperti Yudas. Itu rasul, bukan saja Israel. Dan kita tahu lebih banyak lagi orang-orang yang dimurkai oleh Tuhan. Termasuk dalam perjalanan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Tetapi Tuhan memilih Israel dalam perkenannya. Tuhan berpihak pada Israel dan bukan bangsa-bangsa yang lainnya. Itu kedaulatannya. Itu hak dia. Dia mau memilih kepada siapa dia berpihak. Tuhan memilih Abraham dan bukan yang lainnya. Mengapa? Itu kedaulatan Allah. Dia berjanji kepada Abraham untuk memberkati keturunan Abraham. Mengapa bukan keturunan kakak dari Abraham atau saudara Abraham yang lain? Itu kedaulatannya. Tuhan memilih Nuh dan bukan semua orang. Sehingga dia memusnahkan semua orang. Hanya menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Itu kedaulatannya. Itu keadilannya. Siapa yang mau membantahnya? Orang sempat berdebat dengan Paulus. Ketika Paulus berbicara tentang pilihan. Lalu kepada orang-orang di Roma dia berkata, Allah menyatakan cinta kasih kepada Yakub dan bukan Esau. Allah memilih Yakub dan bukan Esau. Mengapa? Apakah engkau akan mengatakan Allah tidak adil? Mustahil Allah tidak adil. Kemarin kita sudah bicara keadilan Allah. Keadilan Allah adalah apa yang menjadi ketetapan Allah. Tetapi keterbatasan kita sulit mengerti keadilannya. Jadi yang masalah bukan keadilan Allah. Tapi ketidakmampuan kita untuk mengertinya. Karena itu berdoalah dengan rendah hati. Selalu minta pertolongan Tuhan. Supaya dia memberi kepada kita kesadaran yang kuat untuk mengerti kehendaknya. Biar Tuhan membedah kita. Tapi jangan sekali-kali membedah Tuhan. Itu salah luar biasa. Biar Tuhan berbicara sebagai subjek kepada kita. Tapi jangan buat dia menjadi objek yang mau kita pahami sepenuhnya. Tidak mungkin. Dia lebih dari apa yang bisa kita pikirkan. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa berpikir tentang dia. Kita bisa berpikir tentang dia. Sejauh mana, sebanyak apa dia menyatakan dirinya. Lebih tidak bisa. Jadi orang Kristen juga jangan balas pikir. Pikirlah. Belajarlah tentang dia. Sejauh mana dia menyatakan dirinya. Lebih kau tidak bisa. Tetapi saya akan berkata, seberapa banyak dia menyatakan dirinya. Itu lebih dari cukup untuk kita bisa mengenal dia. Kalau orang berkata, saya tidak bisa ngerti. Itu hanya karena satu hal, dia belum mengerti sepenuhnya. Maka sedikit mengerti membuat dia tidak mengerti. Banyak mengerti baru buat dia sadar betapa Allah memang sangat dimengerti kalau tidak bisa dimengerti. Ngerti ya? Ya enggak juga sudah. Ini logika berpikir yang sangat kuat. Sehingga kita mulai melihat mengagungan Tuhan kita. Belajar, belajar, belajar. Makin tahu, makin kita sadar. Tidak mungkin tahu seluruhnya. Bukan karena bodoh. Tapi ingat, karena tahu. Makin tahu, kita makin mengerti bahwa kita tidak mungkin tahu sepenuhnya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Pada waktu saya belajar Alkitab, saya perhatikan dari berbagai aspek. Saya menyukai sistematika teologi. Tapi saya juga menyukai sistem biblika. Saya mempelajari semua. Itu sebab saya lebih berbeban sekarang memimpin kelompok-kelompok PA ketimbang saya pergi dan khotbah dan KKR. Tahun depan kita akan atur ada beberapa KKR yang akan kita kerjakan. Tetapi konsen saya di PA supaya orang belajar dan rindu saya setahun dua tahun bisa melihat perubahan pola pikir. Saya rasanya happy setengah mati. Thanks God, saya berarti. Khotbah untuk banyak jemaat, tapi saya tidak tahu kau berubah apa tidak. Bagi saya rasanya kurang bertanggung jawab. Tetapi saya untuk tahu kau semuanya, bagaimana mungkin? Mengingat 100 dengan jeli saja sudah susah. Apalagi 200, apalagi 700 dan 800, makin sulit bukan? Tapi saya tidak punya alasan untuk tidak bicara pada banyak orang. Tapi saya tidak bisa mengabaikan kelompok pembelajaran. Kan begitu? Sehingga mesti betul-betul mulai memilih bagaimana menolong orang bisa mengenal Tuhan. Saya bicara ini, Natal di 4 kutub. sudah menjadi yang ketiga, bukan? Natal dan kedaulatan, Natal dan keadilan, Natal dan keberpihakan. Nanti 25, Natal dan kesukaan. Kau datang satu kali, tidak ngerti yang dua, bayangkanlah. Sudah begini pun nanti aku salah pula lagi, kata Tuhan. Tapi aku akan berdoa dan memberitahumu sejak awal, kau yang salah dan bukan aku. Aku sudah bicara, kau tidak dengar. Kan begitu, ya, dengarlah baik-baik. Itu sebab kita terus berkutat. Tiap Natal kita pilih, dalam seri ada 4 bagian yang kita jelajah. Tiap salib peristiwa Jumat Agung ada 7 poin yang kita perhatikan. Pada waktu menggali, pada waktu belajar. Mula-mula dulu saya waktu siapkan 7 itu, saya pikir 3 seri, 3 kali 7 sudah selesai. Tapi thanks God. Ya, sekarang sudah 9 dan saya siapkan untuk 10. Artinya sampai 2015 nanti kita sudah punya bahan khotbah itu. Ya, Natal terus juga dipersiapkan. Kenaikan terus dipersiapkan. Tiap saya melihat berbagai aspek, saya mulai membenturkan dengan zaman dan kekinian. Wow, luar biasa. Betapa unggulnya Injil itu. Betapa ajaibnya Injil itu. Oleh karena itulah saudara, barang siapa yang mencintai Tuhan dengan segenap hatinya, akal budinya, maka dia akan mempersembahkan akal budinya, merenungkan kisah Allah itu. Maka ingatlah, dia Allah yang berpihak kepada siapa dia mau. Dia bukan milik semua orang, karena orang tidak bisa memiliki dia. Tapi dia akan memiliki siapa yang dia suka. Bukan kau yang memilih dia, dia yang memilih engkau dan aku. Saudara-saudara, bersyukurlah Israel, seluruh bangsa-bangsa. Lalu dikatakan juga apa? Bersyukurlah kaum Harun. Ini berbicara tentang para imam yang melayani. Keturunan Harun adalah Lewi dan keturunan para imam. Maka imam-imam ini harus bersyukur kepada Tuhan. Jadi bukan saja jemaat, tetapi imam. Bukan saja imam, tetapi jemaat. Maka seluruh strata di dalam tubuh Allah harus memuji dan memuliakan Allah. Artinya saudara, kita punya kemampuan sama untuk meninggikan dia. Tidak ada pendeta menjadi lebih unggul memuliakan Allah ketimbang jemaat. Salah. Pendeta mungkin lebih pintar khotbah dari jemaat. Itu karena jemaat belajarnya ekonomi dan bukan teologi. Tetapi sudah pasti pendeta lebih bodoh ekonomi daripada jemaat. Karena jemaat belajar ekonomi, pendeta belajar teologi. Kalau soal lebih pintar, itu kan soal pilihan studi. Itu sederhana. Saudara mulai belajar. Beberapa orang yang belajar bertahun-tahun kita ikut, mulai terlatih mendengar khotbah, lalu mulai terlatih menganalisa khotbah, lalu mulai kaget karena rasa diri, ternyata saya pintar juga ya. Karena dia sudah mulai menemukan banyak khotbah yang salah. Karena terlalu banyak pengkhotbah berani khotbah, tapi gak berani belajar. Itulah yang celaka. Kalau mau berani bicara, mesti berani belajar. Maka orang Lewi tidak sembarang ketika mereka mau jadi imam, saudara. Wah, seleksinya ketat setengah mati. Mau menghadap kepada Allah, hanya boleh satu kali seumur hidup masuk ruang Maha Kudus. Itu pun diundi. Sampai mati, belum tentu masuk ruang Maha Kudus. Itu gambaran kedekatan dengan Allah. Allah berkenan, masuk. Allah gak berkenan, gak masuk. Caranya undi. Kalau sekarang mendadak semua pendeta seperti sudah diperkenan Allah, selalu ketemu private dengan Allah, ngobrol langsung. Tetapi maafkan aku, tak perlu kau ceritakan 5.000 kali kau bertemu dengan dia, cukup satu hidupmu dan perbuatanmu akan menceritakan dia di dalammu. Saya pun akan berhenti bicara kalau hidupmu lebih baik dari hidupku. Buat apa saya berdiri di sini? Ini selalu menjadi perkelahian saya dengan jemaat. Bukan mau berkelahi apa, tapi saya mau mengajak kalian berkompetisi. Ayo belajar menjadi orang Kristen yang merasakan keberpihakan Allah, maka kita tidak akan hitung-hitungan untuk Allah. Amin. Berikan seluruh hidup kita untuk dia. Bertandinglah. Karena itulah saudaraku yang kekasih, Allah berpihak pada orang yang benar, yaitu orang yang dibenarkan. Dikatakan Allah akan berpihak supaya orang-orang takut akan Tuhan, berkata bahwasanya untuk selama-lamanya lah kasih setianya. Lihatlah jalur keberpihakannya. Kepada Adam Hawa dia menjanjikan, kepada Du dia menegaskan, kepada Abraham dia mulai membuat garis. Datang Yakub, jadilah 12 suku dan Israel. Bergerak dari tengah Yehuda, muncullah Yesus Kristus Tuhan. Dan dia menyatakan cinta kasihnya. Lalu berlanjut sampai ke ujung bumi, sampai ke semua manusia. Itu sebab kalau kita mundur lagi ke belakang, ada kemungkinan beberapa, ya, seperti Kaleb tampaknya, dia adalah orang-orang yang bercampur aduk dengan orang Israel. Karena nama itu dalam bahasa Ibrani sebetulnya lebih cenderung kepada pengertian binatang najis bagi orang Israel. Jadi agak sulit membayangkan orang Israel pakai nama itu. Tapi ada nama itu, mungkin tercampur baur. Tetapi yang pasti adalah Rut dan sebelum Rut, Rahab. Itu nama-nama, satu Yeriko, satu Moab. Itu bukan darah pilihan, kalau bicaranya genetik, bukan? Tetapi mereka dipilih Tuhan dan masuk ke dalam. Niniwe pernah merasakan kasih Tuhan yang besar. Yunus tak rela, tapi Tuhan melakukannya. Itu sebab kemudian dia berkata bahwa pada waktu Roh Kudus turun, rasul-rasul akan menerima kuasa menjadi saksi bagi seluruh manusia. Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi dan Paulus dipakainya. Sampai kepada kita, tidak penting engkau Israel apa bukan, tapi penting engkau beriman apa bukan. Andai kata engkau tinggal di Israel, mandi di Israel, makan di Israel, lalu berpikir sampai sorga, percayalah, kau buta matamu, sudah di neraka kau. Tidak akan ke surga kau karena itu. Kalau mau pergi ke Israel, pergilah untuk belajar. Jangan berpikir, itu membuat engkau dekat dengan Tuhan. Tolong jangan nodai kekristenan dan menjadikan agama pusat perdagangan. Saya pikir itu mengerikan. Tetapi belajar tidak boleh berhenti. Kita terus, terus, terus, mau tahu, mau mengerti, dan seterusnya. Yang sudah dibaptis, cukup. Kalau pergi ke Israel, tidak usah minta dibaptis lagi. Ini sungai Yordan, Pak. Salah kau. Sungai Yordan zaman Yesus sama sekarang sudah beda. Ini tempat Yesus dibaptis. Salah kau. Kita datang di sungai Yordan Tiberias. Yesus dibaptis sungai Yordan yang di Yeriko. Dekat bukit pencobaan. Titiknya beda setengah mati. Dan sungai tetap sungai. Mau Yordan kayak mau apa namanya. Enggak ada artinya. Bukan air itu yang menyucikan hatimu. Bukan pendeta siapa yang membuat engkau suci dan bersih. Tangan Tuhan lah. Termasuk kalau pendeta busuk pun Tuhan bisa pakai. Pendetanya yang busuk, kau tidak. Jadi jangan kalau sudah pendeta busuk membaptis kau, lalu kau jadi busuk terus kau bilang, ini gara-gara pendeta itu, lalu pindah dibaptis lagi. Enggak ada urusannya. Tidak ada pendeta bisa menumpangkan tangan, memasukkan rohnya kepadamu, kecuali kau dukun. Itu perdukunan. Tangan Tuhan terlalu ajaib menegang kita ya. Lewat tangan salah pun Tuhan kerja. Banyak pengkhotbah ngawur, tapi Tuhan pakai. Jangan bingung, tapi pengkhotbahnya tetap ngawur. Jangan percaya. Tapi Pak, memang dia ngawur sih, tapi saya percaya Tuhan karena dia. Salah kau. Kau percaya Tuhan bukan karena dia. Tuhan pakai dia untuk kasih tahu kau sama Tuhan, apa percaya Tuhan. Lalu kau percaya Tuhan, kau ke surga. Yang ngasih tahu ke neraka. Yakinkan dirimu. Jangan kau ikuti dia. Tuhan berpihak kepada orang yang diperkenannya. Ingat kalimat itu. Dan orang yang diperkenalnya itu personal, personal, personal. Dia kenali, dia tandai, saudaraku yang kekasih. Itu sebab Natal menjadi unik. Cobalah lihat pada waktu Natal. Siapakah tamunya Yesus Kristus? Bukan raja, bukan? Tapi gembala. Kenapa? Karena dia berpihak pada gembala. Apakah gembala kalangan elit? Jelas tidak. Raja yang elit. Apakah gembala rohaniawan? Jelas tidak. Imam, ahli Taurat, Farisi yang rohaniawan. Tapi mereka tidak nyampe. Kira-kira 2 tahun kemudian, datang lagi undangan. Tiba menyembah. Mas, kemenyan dan mur diberikan. Siapa itu? Majus, orang kafir dari Persia. Kira-kira Iran sekarang dari timur sana. Datang menyembah Yesus. Pada waktu mereka menyembah Yesus, mereka orang pintar. Kristen? Bukan. Orang Yahudi? Bukan. Orang percaya Tuhan? Bukan. Siapa? Kafir. Kenapa bisa? Tuhan berpihak kepadanya. Tuhan memilih si Majus yang kafir itu. Dan orang yang dipilih Tuhan bertindak seringkali menurut kita tidak masuk akal ya. Capek amat dari timur Persia sana, jalan kaki, mas kemenyan dan mur diberikan, yang melakukan perjalanan orang pintar bukan orang bodoh. Sudah sampai Yerusalem, raja bingung di mana tempat lahir. Ditunjuk Bethlehem, masih melanjutkan perjalanan. Orang pintar tahu, Yerusalem kota besar, tempat dan pusat kerajaan. Bethlehem kota kecil, mana ada apa-apa di sana. Tapi dia pergi. Yang gak pergi siapa? Ahli Taurat yang memberitahukannya. Jadi artinya apa? Orang kafir masuk ke surga, ahli Taurat ke neraka. Ngeri juga ya. Jadi kalau gitu kita gak usah belajar Pak. Bukan! Berbahagialah Paulus yang ahli Taurat itu. Paulus yang jenius itu. Dia percaya pada Tuhan dan memberikan dirinya. Yang celaka adalah kau tahu kebenaran, tetapi tidak kau kerjakan. Yang celaka adalah kau biarkan orang lapar sementara kau menikmati makanan. Yang celaka adalah kau biarkan orang terjatuh, kau lanjutkan perjalanan. Tolonglah, bantulah, supaya tahulah orang, engkau orang percaya. Dan orang percaya harus orang yang berpihak. Berpihak pada apa? Kebenaran. Berpihak pada apa? Ketetapan Tuhan. Berpihak pada apa? Apa yang harus dilakukan. Berapapun harganya, apapun konsekuensinya, jangan takut. Natal dan keberpihakan Allah. Saya suka ketika pemazmur berkata, tidak ada yang dipertakutkan lagi, tidak ada yang mengerikan lagi. Karena apa? Karena keberpihakan Allah. Saya suka pada waktu Paulus menggubah ini menjadi satu pembelaan yang sangat luar biasa di dalam Roma pasal 8. Yang kemudian kita sering kenal dengan lebih dari pemenang. Dia berkata kepada orang Roma dan orang-orang percaya di sana, apa yang mau ditakutkan orang percaya? Siapa yang akan menggugat kita? Siapa yang akan memisahkan kita dari Kristus? Kelaparankah? Aniayakah? Penderitaankah? Pedangkah? Kematiankah? Tidak! Tidak ada yang bisa memisahkan kita, karena Kristus sendiri sudah mati untuk kita. Siapa yang akan bisa menggugat kita? Tidak ada. Kalau kita di dalam Kristus itu. Sehingga Paulus ingin berkata, hari ini kepalaku hilang pun tidak jadi masalah. Karena Allah di pihakku. Itu sebab kalau dia mau kita mati hari ini, puji Tuhan. Jangan pernah takut. Karena kehormatan dipanggilnya. Tapi jangan sekali-kali engkau melakukan dengan caramu sendiri. Lalu berkata, Tuhan ini aku, datang padamu. Aku khawatir dia bilang, sorry nak, belum kupanggil kau. Oleh karena itu, tidak ada yang perlu ditakutkan karena Allah berpihak pada kita. Seberapa miskinnya engkau, Tuhan akan menghidupimu. Seberapa bodohnya engkau, Tuhan akan menolongmu. Asal engkau orang jujur dan takut Tuhan. Ingat kalimat itu. Tidak ada jaminan orang miskin akan tetap miskin, orang kaya tetap kaya. Banyak orang kaya jadi miskin, banyak orang miskin jadi kaya. Itu hidup ya, kita gak bisa ngomong. Perjalanan hidup orang tidak bisa diduga karena tangan Tuhan yang mengaturnya. Saya suka Amsal. Orang kaya dan orang miskin bertemu. Yang membuat kedua-duanya adalah siapa? Tuhan. Waduh, kalimat itu luar biasa ya. Jadi jangan kagum sama orang kaya, jangan hina orang miskin. Dua-duanya buatan Tuhan itu. Kaya miskin, sama. Kenal Tuhan apa enggak, itu penting. Banggalah kalau kau orang beriman dan anak Tuhan. Puji Tuhan. Kalau kau sudah beriman, banyak yang bisa kau lakukan. Ya. Kalau saya beriman, lalu saya punya banyak uang, banyak yang saya bisa kerjakan, haleluya. Tapi kalau saya miskin kan enggak banyak yang saya bisa kerjakan. Siapa bilang? Banyak yang bisa kau lakukan. Apa? Pakai tenagamu. Apa bisamu? Lakukan itu. Siapa bilang enggak bisa? Semua kita terhormat di tangan Tuhan. Dengan cara unik kita masing-masing, bukan? Oleh karena itulah, tidak ada yang perlu ditakutkan. Karena Allah di pihak kita. Natal, kalau memang kau sungguh percaya, maka Allah di pihakmu. Kalau begitu, apa yang kau takutkan dalam hidupmu? Jawabnya, tidak ada. Tapi saya masih banyak yang saya takutkan, Pak. Patut kau bertanya, sebetulnya, engkau sudah percaya pada dia apa belum? Sebetulnya, engkau sudah percaya, sudah merasakan yakin bahwa Allah di pihakmu atau belum? Kalau belum, patut kau ragu dan patut kau takut. Tapi kalau sudah, apa yang kau takutkan dalam hidupmu? Selalu kita pikirkan bagaimana pergerakan yang Tuhan pimpin. Jangan pernah melakukan apa menurut maumu, tapi biar apa yang Tuhan mau. Tidak ada pula yang perlu ditakutkan, tapi ada yang kedua. Tidak ada yang perlu diandalkan selain siapa? Allah yang nyata dalam Natal itu. Andalkanlah Allah, bukan bangsawan. Saya suka kalimat itu, Saudara. Saya sering kali bergolak dalam batin begitu ya. Buat saya membuat gereja ini penuh gampang setengah mati. Karena saya tahu banget triknya. Tetapi saya lebih suka diem dan tidak mengerjakannya. Karena saya juga sadar sering kali saya berkarya kebablasan. Tuhan sudah enggak ada di sana. Jadi antara Tuhan yang pimpin saya sama aku yang jalan, suka susah aku. Jadi aku lebih suka duduk diam dan menunggu Tuhan lakukan apa yang Tuhan mau. Enggak gampang, Saudara. Ya. Ini memang mau Tuhan apa enggak? Enggak ngerti. Tetapi kita akan bergerak terus, step by step. Terasa lambat. Apalagi saya juga orang yang kalau kerja, kerja cepat sekali. Saya mikir juga cepat. Kita mau berdialog, mau pindah khotbah apapun, saya cepat. Tapi maaf, untuk mengerti kehendak Tuhan, terlalu sulit. Sehingga pelan, pelan. Kadang-kadang terasa seperti bodoh jalan di tempat. Sampai teriak, Tuhan apa sebetulnya mau? Sudah bikin sesuatu gedebuk prak salah. Ternyata mauku bukan mau Tuhan. Waduh, sulit banget ya. Ngerti mau Tuhan itu tidak mudah. Itu sebab, jangan pernah takut pada apapun. Tapi awas, jangan pernah andalkan apapun. Andalkanlah siapa? Tuhan. Dimanapun, dalam bagian apapun. Andalkanlah Tuhan. Maka dia akan menolongmu dalam kehidupan. Dan engkau akan merasakan keindahan, kenikmatan berjalan bersama dengan dia. Melakukan apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Natal dan keberpihakan Allah adalah gegap gempita pujian orang yang diselamatkan. Maka Natal ketika kita menyanyi memuji dia, itu karena dia di pihak kita. Nah kalau Tuhan sudah di pihak kita, berapa senangnya kita? Enggak tahu lagi aku kalau kau bilang, senangnya sih agak pak. Senang sedikit sih, aneh juga. Senang banget, saya juga aneh. Karena kalau senang banget masih bisa diukur-ukur ya. Senang yang tidak terbilang itu. Betapa sukacitanya luar biasa. Allah di pihakku, itu Natal. Sama seperti gembala yang berpulang itu. Wah, mereka dikatakan begitu gembira karena mereka sudah melihat apa yang dikatakan malaikat itu. Persis seperti itu yang mereka lihat. Lalu mereka pulang bersukacita. Bersukacita ke engkau. Itu pertanyaan yang sangat serius, saudaraku yang kekasih. Oleh karena itu, nikmati keberpihakan Allah dalam hidupmu. Tetapi ayo juga ada yang paling penting. Demonstrasikan itu dalam hari-hari kita. Sehingga orang tahu Allah ada di pihak kita. Jangan gentar, jangan takut. Ya, kemarin saya sudah share beberapa kali. Saya mau pergi ke Papua tanggal 2, lalu pulang tanggal 6. Ya. Tapi lihat dulu, nanti balik lagi kita rapat sebentar, lalu mulai pikirkan apa yang mau kita kerjakan. Ya. Saudara-saudara, pada waktu kita mulai pikir ini, jujur saja kalau saya lagi sendiri, saya mikir juga. Ini kalau jalan nanti berapa lagi? Yang ini aja Kalimantan sudah terus jalan. Biaya terus-terusan ya. Lalu ini lagi. Tapi saya selalu ingat dan selalu ingat dan selalu ingat. Kalau mau dipikir-pikir dulu memulai pelayanan di Kalimantan, juga gak ada apa-apanya. Tapi kalau Allah di pihak kita, apa yang patut kita takutkan? Gak ada juga kan? Nah izinkan saya mengutip beberapa kisah menarik, saudaraku yang kekasih. Bagaimana kalau Allah ada di pihak kita? Pada waktu pembangunan di Kalimantan berjalan, begitu yakinnya kita jalankan semua. Lalu ada satu orang janji mau kasih uang. Nah sesudah janji, saya ingat betul dia bilang, Pak Bingman kita sumbang sekian. Oke, ya dasar pendeta sangat beriman kan ya. Janji pun kita anggap sudah terima. Kita masukkan cash flow kan. Tahu-taunya orang itu lupa. Mau nagih, susah pula. Ya, maklumlah, saya selalu melatih diri seperti yang sering saya katakan. Miskin boleh, sombong harus. Jadi ya sudah kita enggak tanya, enggak telpon, tapi dak duk. Bulan lewat. Saya sudah planning mesti jual mobil karena muka rasanya udah susah mau disembunyikan. Ya, karena apa? Karena gara-gara dia ngomong saya telpon satu orang, coba drop duit, di drop itu duit. Ke kontraktor beres, ke dia enggak beres. Saya janji 2 minggu jadi 2 bulan lebih. 3 bulan baru selesai. Bagaimana enggak berat? Tapi bagaimana selesai 3 bulan? Unix setengah mati. Saya telepon dia, saya bilang, sorry, ada orang janji gini. Oh, enggak apa-apa. Apakah perlu segera? Kalau dia bilang, ya. Ya udah, saya jual mobil. Tanggung jawab saya. Karena saya tidak percaya ada sesuatu yang dikerjakan dan kita kerjakan dalam ketulusan. Tuhan enggak tahu. Pasti Tuhan tahu, ya. Tiba-tiba entah bagaimana orang itu telepon saya. Itulah cara Tuhan. Pak Bigman, sorry. Berkali-kali sorry. Saya janji, saya lupa. Akhirnya janjinya dipenuhi. Dan mungkin karena malu lupa, dia memberi berkali-kali lipat. Yes. Plus lagi waktu itu cek begitu ya. Ini juga tambah. Akhirnya kita bayar semua bayar. Aduh, thanks God. Gitu ya. Kalau Allah di pihak kita, apa yang kau takutkan? Asal kau jujur. Jangan sampai enggak ada uang karena kau yang makan. Lalu bilang, Tuhan kirimlah. Enggak akan Tuhan kirim itu. Kalaupun ada uang haram itu. Tuhan akan tolong kita. Yes. Selesai berjalan saudara, terus perhitungan makin menggila karena menuju finishing. Kita baru makin deg-degan. Di stop, gawat semua. Jalan, uang gak cukup. Saya selesai khotbah dipanggil orang, lalu kita share. Lalu dia bilang, saya mau ikut ambil bagian Pak. Dia tutupi kekurangan dan masuk terus. Kalau Tuhan di pihak kita, apa yang kita takutkan? Anak saya pertama kuliah, ini rangkaian kisah yang pasti saudara masih ingat, pasti pernah ingat juga ya, rasanya biasa. Tahu, oh iya itu. Anak saya pertama kuliah pun unik, luar biasa. Ketika berangkat mau kuliah, ya setahun sebelumnya ada orang undang saya khotbah. Undang saya khotbah, selesai saya pulang. Ya, saya gak tahu salah siapa, pokoknya saya gak terima amplop aja. Dan saya pikir mungkin itu kebijakan. Saya juga gak tagih, maklum ingat. Miskin boleh, sombong harus, kan gitu kan. Kalau memang rezeki ya Tuhan kasih, kalau enggak ya sudah. Pantang bagi saya nanya amplop. Saya pulang. Setahun loh. Sampai saya sempat cerita, jujur aja saya cerita sama Yuka juga sempat cerita. Gila lu, gua kagak dikasih lu. Gua enggak ngerti kenapa ya. Memang enggak atau dia lupa? Lupa kali, ada yang bilang coba telepon. Oh jangan. Ya akhirnya kita lewat waktunya. Itu asli saudara, satu tahun lebih. Dan lagi saya lagi di Pekanbaru, sekretarisnya SMS. Pak Bigman bisa dikontak di mana? Oh ya kontak sekarang, lalu kontak-kontakan kita SMS-SMS-an. Minta rekening. Minta rekening kenapa? Enggak tahu, ibu mau minta rekening bapak, saya kirim. Lalu besoknya dia kirim uang. Sampai Jakarta saya telepon dia, sorry kemarin lu kirim uang, kenapa? Pak Bigman, saya minta maaf, minta maaf, minta maaf. Kenapa? Aduh, kemarin kita lagi ngomong-ngomong, baru sadar. Pak Bigman kemarin khotbah kagak ada yang ngasih amplop. Memang enggak, saya bilang. Ya pak, saya minta maaf, makanya saya suplai pak. Itu kira-kira 20 kali lipat dia kirim. Mungkin dia tahu bunga uang surga satu tahun kan cukup tinggi. Angka itu persis saya bayar uang kuliah anak saya. Hah? Tuhan di pihak kita. Ketika orang lupa, itu pun dalam kendali dia. Tapi saya tidak bilang ya, kalau ada orang lupa lalu kau berdoa, 10 kali lipat aja Tuhan. Ya enggak. Maaf. Jangan. Tiap orang diukir Tuhan dengan cara yang berbeda-beda. Tapi kalau kau berjalan bersama dengan dia, Tuhan di pihak kita, enggak akan dipermalukannya engkau. Saya berdiri di sini dan berani bicara untuk apa yang saya alami dalam hidup. Dan saya tercengang dengan apa yang Tuhan kerjakan. Tapi saya juga akan berkata padamu, Tuhan akan tolongmu. Tetapi maaf, 1001 cara Tuhan. Tak usah kau mirip-miripkan. Ya. Saya tidak tahu apakah sesudah saya nanti pas belum mati, ada gereja kita yang cukup besar atau apa, saya juga enggak ngerti. Tapi saya enggak pernah terlalu pusing. Saya kerjakan bagian saya. Kerjakan bagianmu. Dan saya percaya kita akan jadi satu tim yang kuat, saudara yang kekasih. Amin. Nah disinilah kita menggarap hidup kita. Disinilah kita menjalani hari-hari kita. Berkelahi dengan zaman ini. Tuhan akan menginvestasi kita dengan persahabatan. Tuhan akan menginvestasi kita dengan banyak hal dalam kehidupan. Pada waktu ulang tahun satu kawan saya komentar. Lalu kita bebe-bebean. Pak Bigman, saya kenal Bapak kan udah lama. Kalau kita ambil titik gerakan Mika aja, dimulai waktu kita kumpulin orang, dan hari ini kumpul lagi teman-teman Bapak, luar biasa ya bagaimana Tuhan bekerja. Saya pikir-pikir stop sebentar, undur lagi 10 tahun. Iya, kenapa saya bisa kenal semua ya? Saya juga gak ngerti. Saya bukan tipe orang cari jalan yuk bisa kenalan gitu. No, sorry. Tapi Tuhan selalu buat saya masuk pada satu posisi. Lalu kenal orang, ngobrol ini dan itu dan seterusnya. Saya pikir itu akan menjadi suatu hal yang unik ya. Ayo kita jalani hari-hari kita. Kita berkelahi dengan zaman ini. Tuhan di pihak kita, jangan takut. Bagaimana kita bertanding? Bagaimana kita bertarung? Natal dan keperbiakan Allah telah menjadi saksi daripada perjanjian lama sampai ke perjanjian baru. Saksi dalam hidup kekinian. Dan aku hari ini berdiri berkata, betul. Giliranmu untuk keluar dan berkata pada orang lain, betul, Allah berpihak kepadaku. Jika kuhitung hidupku, kulukiskan perjalananku, maka terlalu banyak hal yang membingungkan aku. Kenapa bisa seperti ini? Mungkin dulu kita bajingan, mungkin dulu kita orang nakal. Hari ini boleh melayani Tuhan, tidakkah itu mengagumkan? Bagaimana mungkin aku bisa kenal Tuhan? Tuhan, terima kasih. Tetapi, apa yang sudah berubah ketika Tuhan menolongmu. Dulu kau jahat, sekarang kau dipakainya. Dulu kau susah, sekarang kau dipakainya. Dulu tidak punya teman, dipercayakan teman. Terus ini bergerak, demi Tuhan yang hidup, jangan lupa. Itu bukan keunggulan dan kehebatanmu. Tuhan taruh itu untuk kau melayani dia. Maka layani dia, jangan manfaatkan itu untuk dirimu. Maka saya percaya, hidup kita tidak akan pernah tidak puas. Dan hidup kita tidak akan pernah tidak bersuka cita. Maka kita akan selalu berkata, ya Tuhan, ketika engkau ada di pihakku, betul, tidak ada yang kutakutkan. Vonis sakit penyakitkah? Kemiskinankah? Kesusahankah? Tuhan di pihakku, apa yang kutakutkan? Ingat, jika engkau sakit, bisa jadi tidak sembuh dan mati. Tapi Tuhan di pihakmu, dia cuma memanggilmu dengan sakitmu. Saya tambah sedikit kisah Hizkia. Ingat Hizkia kan ya? Sudah mau mati, minta umur panjang. Dapat 15-an tahun ya. Kau tahu baca kitab satu pasal terakhir dari Tawarikh? Hanya menceritakan kegagalan Hizkia. Tidak satu pun keberhasilan. Mestinya Hizkia tidak perlu meminta umur panjang itu. Tuhan mau panggil, selesailah sudah. Tapi dia minta umur panjang, hanya kegagalan yang tercatat. Hizkia besar kepala, dia ceritakan. Kesaksian yang mestinya membuat dia rendah hati, malah besar kepala, tinggi hati. Sombong kepada Babel. Dia rasa dia hebat. Tuhan murka. Kesalahan mengukir 15 tahun perjalanan sisa hidupnya. Tapi kalau Tuhan mau beri kau umur panjang, jangan juga marah. Jangan bilang, Tuhan jangan panjang-panjang, enggak mau kayak Hizkia. Kalau bukan kau yang minta, Tuhan kasih, terima sajalah. Tapi kalau Tuhan enggak kasih, jangan ngotot minta-minta, masalah itu nanti. Oke, jadi kau yang sakit, kau yang berbeban berat, kau yang kesulitan, Allah di pihakmu. Jangan bilang, kalau Allah di pihakku kenapa begini? Jalani judulmu, dan kau akan tahu bagaimana dia mencintai. Allah di pihakmu, tidak ada yang perlu kau andalkan. Tidak perlu kecewa dalam kehidupan ketika orang mengecewakanmu. Tuhan terlalu besar mengatasi semuanya. Ketika orang tidak mengertimu, jangan marah. Tuhan terlalu hebat untuk mengukir karya. Maka kau akan tahu dan berkata, terima kasih Tuhan, ternyata semua hanyalah warna-warni untuk mendidikku bagaimana aku boleh makin mengerti dan bergantung padamu. Tuhan di pihak kita, apalagi yang kita takutkan. Natal, itulah wujudnya. Semoga engkau bisa menangkap itu dan hidup di dalamnya. Amin. Kita tunduk kepala. Kita ambil waktu teduh sejenak. Kita berdoa secara pribadi. Renungkanlah, pikirkanlah. Dia ada di pihak kita. Terasakah di hidupmu? Kalau kadang engkau bingung, lalu mulai bertanya-tanya, seperti apa itu? Berdoa katakan, Tuhan tolong aku, ini aku. Aku linglung, aku tidak punya pegangan. Aku mau coba yakin engkau ada di pihakku, tapi aku merasa kehilangan, aku merasa ketakutan. Aku mau coba yakin engkau ada di pihakku, tapi aku tidak mampu. Siapa yang dengan jujur melihat hidupnya, sadar tergoncang. Siapa yang dengan jujur melihat hidupnya seperti kehilangan pegangan. Siapa yang dengan jujur merasa ketakutan dengan apa yang terjadi dan kehilangan yang mendalam. Siapa yang dengan jujur berkata, mengapa seperti ini? Engkau guncang dan mulai bertanya tentang Tuhan. Mungkin engkau tidak berani melawannya. Mungkin engkau tidak berani menghujatnya. Bagus. Tapi kita ingat kau ragu pada apa yang dikerjakannya. Itu persoalan serius. Jangan biarkan setan mengganggumu. Malam ini, saya khusus berdoa bagi mereka di tengah kebimbangan, bagi mereka di tengah keraguan, bagi mereka yang mengalami rasa kesendirian, tidak dimengerti orang lain, tidak mampu memahami mengapa hidup begini dan begitu. Angkat tangan kananmu di tempat. Saya akan berdoa buat engkau. Siapa yang berkata saya? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Selagi engkau mengangkat tangan kananmu, ceritakan apa di dalam batinmu yang menjadi ketakutanmu. Belajar untuk dekat dengan Dia. Belajar untuk menyerahkan hidupmu kepadanya. Ya Tuhan, Tuhan kami, Kau tinggalkan surga mulia datang ke bumi untuk kami. Memilih dan menyelamatkan kami. Terima kasih. Hari ini Kau lihat Tuhan anak-anak-Mu yang mengangkat tangan. Di tengah pergumulan perjalanan kehidupan terlalu banyak sudut yang bisa menggonjang-ganjing batin kami. Muncul rasa takut, bingung, bertanya-tanya. Sebetulnya apa yang sedang terjadi? Kadangkala ada titik di mana kami mulai mereka-reka. Mengapa begini, mengapa begitu? Mengapa Tuhan? Dalam kejujuran anak-Mu mengangkat tangan hamba berdoa dan memohon. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Berikan ketenangan bagi anak-anak-Mu. Berikan kelegaan bagi anak-anak-Mu. Jawab jeritan hati mereka. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Roh Kudus meteraikan keteguhan iman itu. Roh Kudus meteraikan kemampuan untuk memahami, menikmati keberpihakan Allah itu. Roh Kudus tolong hiburkan yang susah. Kuatkan yang lemah. Sembuhkan yang sakit dalam kerelaan kehendak-Mu, supaya keberpihakan boleh dirasakan. Namun ya Tuhan, lebih dari itu apapun yang terjadi, satu pintaku, biar semua boleh membawa anak-anak-Mu makin teguh dalam iman percaya, di tengah sulitnya, di tengah pahitnya, di tengah sakitnya. Tuhan berkarya, Tuhan berpihak. Terima kasih untuk semua kami yang hadir. Berkat-Mu, cinta-Mu di hidup kami. Tolong kami, tuntun, pimpin kami di hari-hari kami. Terima kasih untuk perenungan firman-Mu. Terima kasih untuk panitia. Terima kasih untuk rekan-rekan yang melayani. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Natal yang sejati. Allah yang berpihak itu. Kami berdoa. Kami berterima kasih. Amin.